Yelenge bonsenga kitoko bebe liende Yelambanyo so akolata eboya kanzo tote Ako mama Nakataloga ba maneke L'amour était si beau, les loba benginga et tout l'ampo a zui mon sousou maman. La moussa mela senangawe, arpe sangampe ma joie. Moi se zangi, position toko bien batiti l'inete. Akola na kizumu son, alo koso kakapo ali la fi. Bako sale la kamwa si zua na tango inga kaye. Oyanga izua e bebi, pamba loko la limolo li seri na londe. Soto e indi na sonye. Nasima moto molinga e mataka e Nasima moto molinga e mataka e Epi mio mote mawanga Nyoso po bala mwise linga bebe e liyete Nasima moto molinga e mataka e Nasima moto molinga e mataka e Epi mi omote mamwanga Nyoso po bala mwise linga bebe liyete Paninga nanga yo Moka nini sapolero Alanga nsembo o Koyoka bate kula kose Mwali salo moko ye Yabo limbo na ye Mwali suru mkumu Yala mundu na ye Ebali ende bali nanaki Ako mana ye kamundu mbule Loka zala kipa ulo, ya bolingo yo Otepe suri na ye sekeli ya bamaneke Kokirampe na ye na monte o, mismo reka o Napelo kola o, mokitano ya eba lipina Lelo liboso ya mbuma o, ya bolingo yo Ya bolingo yo Eko melanga imo mesa na unga ifumu mwela o Kupanda mpokwa iso na kanda teka mundele mulu Neswa yako zela soki yako kikozo mao Kwa absansa ee bote langa la mebisha kwa Nalati mpili nandako bako tunangayo Wapi wapi bebe aliende obete la kitolo Nazangililo babo zombi Sepa ya chagaya, sepa kolera kayo bebe liende Mawayo amie na koma na nga kiso jisa Nalati mpili nandako, bako tunangayo Wapi wapi bebe aliende, obete la kintolo Nazangililo babo songi, sepa ya chagaya Sepa ya kolera kayo bebe liende Mawayo amie na koma na nga kiso jisa Mbona yo bebe fragile kamundu mulelele Kamundu mbona yo mama safi kamundu mulelele Mate kula linga loku mwe Kamundu mulelele Mate kula linga kolata Kamundu mulelele Kamundu doria linga bagrife Kamundu mulelele Mbona yo shakinanga kamundu mulelele Kamundu mshina zanga Kamundungu kokembo beblo Kamundungu lelele Barafa linga kolata Lelele Kamundungu higoma indombe Kamundungu lelele Tikile rwaha linga koyemba Lelele Mbona yope tikichu Kamundungu lelele Energy totale Kamundungu mama Afa sokere Kamundungu bebe liende